2 Korintus bab 8. Tantaritan kaulus dejeng ngarep sampian oning jugen perkara sapuna pesaena Allah ka jemaat-jemaat e Makedonia. Jemaat-jemaat genikah, ampun e coba kalaben kasusaan-kasusaan sebere, nanging e dalam kasusaan-kasusaan genikah, jemaat-jemaat genikah gumpir sareng cek lambe na abri sombongan ka angkui nolong orang lain, senare abe na tibi cek miskinah. Kau le yakin cek ring orang genika abri menurut kemampuanna, lamalah lebih. Senare tadek senyoro, ring orang genika nyok oncek tarungku neka kau le sateje, mon epar ngaki noro a abri sombengan ka omate Allah eyudia. Ring orang genika abri jauh lebih na dari seyarep kau le sateje, de adek na, ring orang genika masra aki abek na ka pangeran. Saampun pas masra aki abek ka kau le sateje, menurut kasokana Allah. Kenika sabepe, kaula sataja cek tarungkuna malai Titus, sea mulai usaha panikah, sopa jenrosaki usaha si pekus kenika, eyantarana sampian jugen. Sampian edalem parkara ponapa asaos menang dari reng oreng laina, sampian menang edalem parcaja, edalem anyata aki pemangki, edalem parkara pangatauan, edalem sataja nama cema usaha, ben e dalam kata resna ane sampian kakaulis teja. Teti, saya ne sampian kotu menang jugen e dalam usaha sesaya penikah. Kaulis senyoro penikah, beni marentah. Nanging kala benot tu aki sapun apa becenga orang nolong sesama nah. Kaulis jugen teru oning sampai gen ka emah, kata resna ane sampian. Sabab sampian oning ong kujek sampian sarang kaulis teja, talibat e kata resna e sarang kuste Isa Almasih. Isa penikah soki, nanging mamiskin salerana, kaangkui kaperluan sambian. Supaya kalaben kamiskinan kenika, sambian teti soki. Menurut pemangki kaula, ampun samasten sampian malastare ponapa si ampun emulai sambian tahun sekapongkor. Sabab sambian seda adek namikere sarang amulai lelakon panika. Samangken, tore terosaki menurut kemampuan sambian. Pasemangat kaangkui memari lelakon genika. Akah di sampian sesemangat ebekto arencana aki kenika sabena. Mon sampian ikhlas ngatore, Allah tontonare metor atur sampian kenika, adesar kepunapa sebede esampian, beni adesar kesitade esampian. Kaula sakonia tak geduan maksud mabibasa orang lain dari tanggung jawab, ben mabre esampian. Nanging, sarena samangken panika sampian edalem kebadaan cokop, edalem punapa asaos. Dadi ampun sapantes sesampian nyokopi kekurangan nareng orang genika. Deki mon sampian kekurangan, benreng orang genika cokop, edelem pun apa asaos. Reng orang genika tanto abento sampian. Kala ben sapanika, seka dua pada elatini. Edelem alkitab esebutaki, orang sebanyak penghasilana, tak bita lebih. Ben orang sesakoni penghasilana, tak kekurangan. Sapona para aja nesokor kaules teje ka Allah. Sabab Titus epa bejeng epa kati kaulis deja ka angkui nolong sampian. Sabab Titus beni namong ikhlas noroti parmenta anak kaulis deja. Nanging cukan cek bejeng ese nolong sampian. Kantos dari karep betibi Titus geni kamutosaki entar ke sampian. Kaulis deja ngotos cukan setong taretan epa sarang Titus. Taretan geni kah sangat ehormati. Esa deja na jemaat pola na lalakona sea bertaaki kabar bagus. Dari Allah, lain dari kenika, orang puru ampon epele, sarang etan tuaki sarang jemaat-jemaat, kaangkui asarangi kaula sateje edelem parjalanan. Sabab kaula sateje mabade parjalanan, kaangkui ngateraki sombengan ka Isa. Sopaje pangiran emolja aki, ben sopaje sampian sateje ngolati, je kaula sateje ikhlas nolong. Kaulus teje cek tengah tena sopaja tak sampe esala aki oreng edalem parkara manapak sombengan seraja penikah. Kaulus teje alakwa cucur beni namong ia junana pangiran, nanging ia adek namanos sejugan. Asareng Titus sarta taretan gelak, kaulus teje jugan ngirim setong taretan lain. Kaulus teje ampon libelian nyobak taretan genikah, ben ebangki cek taretan genikah, rosterosen lebur nolong oreng. Ben samangken taretan genika kong langkong poron nolong sampian, polana geduan pangar ben siraja kesampian. Dining Titus penikah kanca kaula, si alako asareng kaula nolong kesampian. Ben parkara taretan si kadua genika, semangkat asareng Titus kenika ring oreng si otos jemaat-jemaat bentetik kagumbiraan kaagem Almasih. Kau lestaja ngarep sampian otuaki kateresna anak kareng oreng kenika, supaya sedaja ne jemaat oning jak sampian sedaja taresna kareng oreng kenika, bencak ponapa si ealem kau lestaja parkara sampian sedaja pacet leres.